lumo ta anti-anti, kapan gon mung bali, mecae endahing wangi, kuto ngancu iki. Milerangin watas gugah kanganing aki. Apa kowe orang ngerteni kowe tak kangani. Neng alun-alun tak kulei, terminal stasiun tak ubengi, senatian setahun tak enteni, namu sing tak kundeli. Lali tenan toce ngonmu janji-janji, disekseni lampu alun-alun iki. Lali tenan toce stasiun gonku golei. Sumiling angin watas gugah kangen ngati. Apa kowe orang ngerteni kowe tak kangeni. Neng alun-alun tak kolei, terminal stasiun tak ubengi, senatian setahun tak enteni, tresnamu sing tak kundeli. Toce ngonmu janji-janji, disekseni